Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani akhawati rahmani rahmukumullah, masih dalam bab istiwa, yakni istiwanya Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Dan pada majlis yang lalu kita dah sebutkan berkaitan dengan makna istiwa dan juga perbedaannya dengan sifat ulu. Jadi ringkasnya apa yang kita sebutkan pada majlis yang lalu, yakni istiwa dan ulu adalah dua-dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih. Dan inilah yang dimaksud dengan tauqifi, yakni ditetapkan dengan nas. Adapun istiwa ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala al-fi'liyah, yakni yang berkaitan dengan masyiah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat ulu adalah sifat adz-dzatiyah, yakni sifat yang melekat di zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipisahkan. Kemudian kita dah sebutkan juga makna istiwa sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang mana kita sebutkan pada kajian yang lalu makna istiwa ada yang mutlak, ada yang muqayyad, yakni ada yang umum, ada yang khusus yang diikat. Jadi kalau yang umum, yakni tidak ada ikatan yang di dalamnya huruf jar. Adapun yang diikat, maknanya di sini adanya huruf jar setelah istiwa. Dan adanya huruf jar setelah istiwa, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana kita bacakan dan rincikan pada kajian yang lalu, ini ada berupa huruf jar ila, kemudian huruf jar ala. Kemudian juga selain huruf jar ada juga qayyid ikatannya, yaitu berupa huruf wawu, huruf wawu. Jadi yang inti permasalahan di sini adalah huruf jar yang ada pada istiwanya Allah Subhanahu wa taala adalah diikat dengan huruf jar ala, dan itu kita sebutkan ada pada 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Qayyid ikatan ila dan ala untuk istiwa itu maknanya kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala adalah menunjukkan tinggi, menunjukkan tinggi. Oleh sebab itu, kalau kita tengok ayat-ayat istiwa yang ada pada 7 tempat di dalam Al-Qur'an, itu semua diikat dengan huruf ala, yakni kata istiwa selepas kata istiwa, sesudah kata istiwa ada huruf ala, semacam summastawa 'alal 'arsy, summastawa 'alal 'arsy. Itulah yang kita maksudkan dengan qaid, yakni ikatan di situ. Jadi istiwa, kata-kata istiwa, setelahnya ada kata huruf jar, ala. Jadi ini menunjukkan tinggi, menunjukkan tinggi. Oleh sebab itu istiwa maknanya adalah tinggi. Dan ini terjemahan yang semacam ini lebih selamat daripada terjemahan bersemayam. Daripada terjemahan bersemayam, yakni sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala yang ada pada istiwa sebagaimana kita sebutkan, perbedaannya dengan sifat ulu. Ulu maknanya tinggi juga, ulu maknanya tinggi, tapi perbedaannya adalah tadi di awal kita sebutkan dan kita sentuh sedikit bahwasanya sifat istiwa, yakni sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala dalam istiwa adalah sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan, kehendak. Tapi maknanya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ingin berkehendak untuk istiwa di atas arsy, Allah istiwa. Tapi kalau tidak, Allah pun tidak. Itu maknanya sifat fi'liyah, bergantung kehendak Allah. Tapi kalau sifat ulu, maka dia tadi kita sebutkan sifat dzatiyah. Jadi sifat ulu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala tinggi, ulu dan tinggi. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan pada majlis yang lalu, yakni mencakup tiga hal: ketinggian zat, ketinggian kedudukan sya'an, ketinggian al-qahr, kekuasaan. Jadi ini kita sebutkan bahwasanya ketinggian Allah al-ulu, sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga hal: ketinggian secara zat, yakni zat Allah Subhanahu wa taala memang tinggi, berada di yakni langit. Kemudian asya'an, kedudukan Allah Subhanahu wa taala tinggi. Kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pun tinggi dari seluruh makhluknya. Jadi itu perbedaan yang pertama, yakni sifat istiwa adalah fi'liyah, kemudian al-ulu merupakan sifat dzatiyah. Terus perbedaan yang lain kita sebutkan pada majlis yang lalu, bahwa sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan oleh dalil naqli dan dalil aqli. Ditetapkan oleh dalil naqli dan dalil aqli. Naqli maknanya nas yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi. Subbihi isma rabbikal a'la, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditetapkan juga oleh akli, secara akal, fitrah yang salim, yang lurus, yang selamat, akal yang sehat pun menetapkan bahwasanya yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala pasti berada di tempat yang tinggi. Itu secara akal. Maknanya kalau ada orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, berarti akalnya perlu dipertanyakan. Akalnya perlu dipertanyakan. Akal sehat apa tidak akalnya nih? Fitrahnya salim, lurus, selamat apa tidak? Sebab bagi akal yang sehat pasti akan menuju kepada Allah itu tinggi. Jadi sekali lagi, sifat ali, sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat dzatiyahnya, ini ditetapkan oleh akal dan naqal. Adapun sifat istiwa ditetapkan secara naqal saja, ditetapkan secara naqal saja, yakni ditetapkan oleh nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam saja, tidak dengan akal, sebab akal tak sampai. Kalau berakal-akal memikirkan bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala, tak ketemu, akan buntu jalannya, akan close, tutup dah. Itu akal tidak sampai ke situ. Sebab itulah dalam bab ini harus dengan keimanan. Yani istiwa ini ditetapkan sekali lagi dengan cara naql, adanya nukilan dari Al-Quran di sunnah, tauqifi, khalas, iman. Adapun kaifiyah, cara dan bagaimana, bagaimana dan bagaimana, itu semua yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus perbedaan yang lain apa yang kita sebutkan pada kajian yang lalu? Naam. Istiwa itu dikaitkan dengan arsy. Jadi istiwa itu dikaitkan dengan arsy. Jadi ketinggian Allah pada istiwa itu ketinggiannya ketinggian nisbi. Ketinggian nisbi yakni dinisbatkan kepada arsy. Tapi kalau ulu berarti ketinggiannya mutlak, umum. Baik arsy dan selain arsy, begitu. Jadi sekali lagi, istiwa ini ketinggian Allah Subhanahu wa taala nisbi, yakni berkaitan dengan arsy. Naam. Baik. Jadi dan juga sudah kita sebutkan pada kajian yang lalu ringkasnya, yakni bantahan-bantahan berkaitan dengan kelompok-kelompok yang tidak menetapkan istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kelompok-kelompok yang mentakwil mana istiwa menjadi istaula dan lain-lain dari apa yang pernah kita sebutkan pada kajian yang lalu. Dan sekarang kita akan membacakan nukilan-nukilan dari Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menentukan bahwasanya istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala tetap, dan itu adalah keyakinan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa takyif, tanpa tamthil, tanpa tashbih, dan tanpa ta'wil. Naam. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Al-Hasan Abdurrahman bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al-Muzzaki telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Daud bin Sulaiman Az-Zahid mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Ali bin Muhammad bin Ubay Abu Al-Hasan Al-Hafiz, beliau asalnya adalah budak yang dimerdekakan, telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Yahya bin Taisibah Al-Warok mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Al-Asras Al-Warok bin Kinanah telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Al-Mughiroh Al-Hanafi telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Qurrah bin Khalid telah mengabarkan kepada kami. Dari Al-Hasan, dari ibunya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, tentang firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah yang Maha Esa pengasih istiwa di atas ars. Toha ayat 5. Beliau berkata, istiwa itu tidaklah majhul, tidak diketahui. Istiwa itu tidaklah majhul, tidak diketahui kaifiahnya, bagaimananya, tidak dipahami. Mengimaninya adalah wajib dan mengingkarinya adalah kekafiran. Taib, ini yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, dan beliau menyebutkan sanadnya yang yakni bersambung kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Tapi athar yang ini dhaif, athar yang ini dhaif. Tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Tapi athar yang semacam ini dengan sanad yang semacam ini dhaif. Dan nanti kita akan sebutkan yang sabit adalah dari perkataan Imam Malik rahimahullahu taala dan juga dari gurunya Rabi'atu Ar-Ra'i. Jadi sekali lagi ayuhal ikhwah rahmani rahimakumullah, ini adalah athar yang dinukilkan oleh penulis. Ini athar sebagaimana kita sebutkan termasuk dalil, tapi maknanya adalah yang disebutkan oleh para ulama istilah di dalam ilmu hadis. Misalnya ada yang membedakan makna athar dan ada yang membedakan makna athar dengan makna hadis. Jadi yang membedakan, mereka menyebutkan athar maknanya adalah perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh perkataan selain Nabi itu athar. Jadi perkataan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in itu athar. Dan perkataan dari Nabi itu namanya hadis. Dan juga khabar, ada khabar. Di dalam istilah semacam ini ada tiga istilah, ada khabar, ada hadis, ada athar. Ada athar, ada hadis, ada khabar. Tiga nih, tiga istilah. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya tiga istilah ini sama. Tidak ada perbedaan di situ. Kalau disebutkan athar maknanya hadis, kalau disebut hadis maknanya khabar, begitu seterusnya. Ada yang membedakannya. Macam tadi, kalau athar adalah selain perkataan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau hadis adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja perbedaannya. Nah, jadi di sini ini adalah athar. Jadi kalau kita mengikuti istilah yang membedakan antara hadis dengan athar, antara khabar dengan athar, maknanya ini adalah athar. Yakni perkataan daripada sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, atau dengan istilah mauquf. Istilahnya mauquf. Yakni mauquf. Mauquf maknanya terhenti daripada Ummu Salamah. Kalau marfu itu langsung diangkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah marfu, ada istilah mauquf. Marfu maknanya diangkat, artinya diangkat langsung dari perkataan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, jadi kalau terhenti sampai di sahabat saja, yakni sahabat tidak menyandarkan perkataan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut mauquf. Jadi di sini ini adalah athar, ini mauquf. Athar ini mauquf dari Ummu Salamah. Jadi mauquf juga dicek sanadnya. Tapi begitu juga dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Cuma seperti yang disebutkan oleh para ulama, apakah yakni sanad athar, diceknya sanad athar sama dengan diceknya sanad hadis apa tidak? Nah, ini juga yakni para ulama memiliki pendapat dalam hal ini. Jadi kita ada hadis, ada asar. Kita ambil pendapat yang mengatakan beda antara hadis dengan asar. Beda antara hadis dengan asar. Kedua-duanya ini tentu ada sanadnya. Kedua-duanya tentu ada sanadnya dan kedua-duanya tentu memiliki matan, yakni teks yang disampaikan melalui sanad itu. Nah, sekarang masalahnya apakah yakni sanad asar itu sama halnya dengan sanad hadis dalam bidang yakni dicek betul-betul, yakni diketat ketat betul-betul. Kalau misalnya dhaif tidak diterima begitu, kalau dia sahih baru diterima. Sebagaimana kita ketahui kalau hadis kalau dah dhaif dah khalas. Taib, kalau hadis Nabi alaihi salatu wasalam, taib, kalau dhaif sudah tidak bisa lagi dijadikan hujah, betul tidak? Dan ini pendapat yang sahih, baik yang dalam bidang hukum maupun dalam bidang fadha'ilul a'mal, bidang yakni amal-amal keutamaan amalan. Nah, kalau yang athar ada perbedaan pada pendapat para ulama, semacam pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala misalnya, sama hukumnya. Athar dengan hadis sanadnya tetap dicek. Kalau dhaif maka tidak diterima. Kalau dia sahih maka baru diterima. Tapi ada pendapat yang lain di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya kalau athar itu diringankan sedikit. Diringankan. Taib, maknanya diringankan, dhaif pun tidak masalah asalkan sanad, asalkan matannya sahih, asalkan matannya itu benar. Naam. Asalkan matannya benar. Begitu. Jadi sekali lagi ini yang disebutkan para ulama berkaitan dengan athar. Jadi athar nih sanadnya dicek juga tapi tidak seketat yakni diceknya sanad daripada hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maknanya dalam bidang athar nih ada keringanan sedikit, ada keringanan. Ada keringanan. Jadi kalau matannya itu ada matannya benar, maknanya ada pendukung yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, maka ini pun diterima. Taib. Ini bab athar dan berkaitan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi semacam ini, athar ini adalah dhaif dari sisi sanad, tapi dari sisi matan maka ini sahih. Benar maknanya. Jadi sekali lagi dari sisi sanad athar maka ini agak ada keringanan sedikit, tidak seperti hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mana kalau dah hadis maka tidak boleh, yakni hadis itu dhaif maka tidak boleh lagi digunakan sebagai dalil. Dan perlu diketahui juga tadi kita sebutkan bahwasanya athar yang mauquf, dah faham maknanya tadi athar yang mauquf yakni yang terhenti di sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, kalau sanadnya sahih maka itu sudah jelas tadi kita sebutkan sahih. Dan perlu diketahui kalau yakni athar yang mauquf daripada para sahabat kemudian sanadnya sahih dan berisikan dan matannya berisi hal-hal yang bersifat gaib maka hukumnya hukum marfu. Tadi kita sebutkan marfu adalah yang diangkat ke Nabi alaihi salatu wasallam, maka hukumnya hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kita ulangi, athar yang mauquf dah kita tahu yakni dari sahabat Nabi SAW. Kalau sanadnya sahih dan berisi yakni matannya, teksnya berisi hal-hal yang gaib, maka itu hukumnya hukum marfu. Sebab hukum marfu ini ada dua. Marfu tadi kita sebutkan, yakni langsung diangkat ke Nabi SAW. Misalnya sahabat mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar Rasulullah SAW. Berarti ini marfu ke Nabi SAW. Atau ada sahabat yang menceritakan tentang tubuh Nabi SAW. Aku pernah melihat Nabi SAW bertubuh begini, rambutnya begini misalnya. Itu pun marfu, karena langsung disandarkan ke Nabi SAW. Tapi semacam ini misalnya dari Ummu Salamah tentang firman Allah. Ini tidak ada tidak disandarkan kepada Nabi, tidak disandarkan berkaitan dengan bentuk tubuh Nabi, sifat Nabi, habis itu pendapat Nabi, misalnya lain sebagainya. Tidak. Berarti ini athar mauquf. Tidak, athar mauquf. Jadi sekali lagi kembali ke marfu tadi. Marfu itu ada yang lafzi, ada yang hukmi. Marfu itu, marfu sudah kita tahu hadis marfu ini langsung yang dinaik, yang disandarkan langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu yang disebut marfu lafzi. Secara lafaz memang marfu langsung disandarkan kepada Nabi. Sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar. Ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Rasul. Apalagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Ini semua adalah marfu hukmi, marfu lafzi. Secara secara lafaz dia marfu. Tapi ada di situ marfu hukmi, marfu secara hukum saja. Jadi secara zahir sahabat yang ada pada perawi pada sanad tersebut tidak menyandarkan langsung kepada Nabi, tapi dia mengkhabarkan hal-hal yang gaib. Maka itu disebut marfu hukmi. Marfu hukmi. Misalnya Ibnu Abbas misalnya, atau sahabat-sahabat yang lain mengatakan bahwasanya di neraka nanti, misalnya di neraka orang yang bermaksiat atau orang yang kafir misalnya mendapatkan ini-ini, atau di surga misalnya akan mendapatkan ini-ini, jadi dikubur misalnya. Artinya yakni sahabat pada hadis tersebut atau pada asar tersebut menceritakan hal-hal yang gaib. Maka kalau sanadnya ini, kalau sanadnya sahih ini, maka ini terhitung marfu hukmi secara hukum, tidak secara lafaz. Kenapa disebutkan marfu secara hukum? Karena tidak mungkin sahabat Nabi alaihi salatu wasallam berbicara tentang hal-hal yang gaib kecuali dia pernah mendengar dari Nabi alaihi salatu wasallam, cuma pada lafaznya tidak disandarkan gitu. Jadi kalau disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam berarti dia marfu lafzi. Berarti kalau dia menceritakan hal-hal yang gaib dan dia athar tu mauquf terhenti di sahabat, maka itu disebut marfu hukmi. Itu yakni faedah istilah-istilah yang berkaitan dengan hal ini. Karena kita sering nanti akan mendapatkan athar-athar dari sahabat, dari tabi'in dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Al-Hasan bin Abi Ishaq Al-Muzaki bin Al-Muzaki telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Ahmad bin Al-Hidr Abu Al-Hasan Asy-Syafi'i telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Syadhan telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Ibnu Makhlad bin Yazid Al-Kuhustani telah mengabarkan kepada kami. Beliau berkata, Ja'far bin Maimun telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Imam Malik bin Anas ditanya tentang firman Allah yang artinya Allah yang Maha Pengasih istiwa di atas arsy, Toha ayat 5. Bagaimana cara dia beristiwa? Beliau menjawab, istiwa itu sudah diketahui. Kaifiyahnya, bagaimananya tidaklah dipahami. Mengimaninya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Saya tidak melihatmu kecuali orang yang sesat. Kemudian orang tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan dari majelis beliau. Baik. Selanjutnya athar berikutnya yang disebutkan oleh penulis di sini, yakni dari athar Imam Malik radhiyallahu taala anhu dengan sanadnya, yakni sanad Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Jadi ini sanad yang sahih dari sanad yang sahih kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ada juga yang menyebutkan bahwasanya Imam Malik rahimahullahu taala mendapatkan perkataan ini dari gurunya Rabi'atu Ar-Ra'i. Tapi yang masyhur perkataan ini dinisbatkan kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa rahimahu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan merahmati beliau rahmatan wasi'ah. Jadi sekali lagi ikhwani fillah rahmani rahimakumullah, athar Imam Malik ini adalah dijadikan sebagai kaidah oleh para ulama rahmahullah jami'an, bahwasanya perkataan ini sebagai perkataan yang sebagai timbangan seorang dan sebagai kaidah mutlak, khususnya di dalam bab asma dan sifat, khususnya di dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini Imam Malik rahimahullahu taala menyebutkan berkaitan dengan istiwa, di mana di sini disebutkan bahwa ada orang yang datang kepada beliau rahimahullahu taala bertanya tentang istiwa. Naam. Jadi Imam Malik bin Anas ditanya tentang firman Allah, yakni di dalam surah Thaha ayat 5. Allah yang Maha Pengasih istiwa di atas arsy. Istiwa di atas arsy. Bagaimana cara dia beristiwa? Jadi ada orang yang bertanya, beliau menjawab istiwa itu sudah diketahui. Al-istiwa'u ma'lumun. Kaifiyahnya bagaimananya? Kaifiyahnya wal kaifiyatu majhul. Wal kaifu majhul. Dan dah kita sebutkan makna kaifiyat. Makna kaifiyat menentukan sesuatu, yaitu dengan memiliki cara dan sifat tertentu. Itu adalah kaifiyat. Tidak difahami, yakni istiwa itu diketahui kaifiyahnya. Istiwa itu sudah diketahui, sudah dimaklumi. Kaifiyahnya bagaimananya tidak, bagaimana caranya tidak difahami. Mengimaninya adalah wajib. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Saya tidak melihatmu kecuali orang yang sesat. Kemudian orang tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan dari majlis beliau. Nah, ini athar ini yakni masyhur kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Dan yakni para ulama mengambil faedah yang banyak dari perkataan Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa rahmahu, yang berkaitan dengan perkataan ini. Jadi perkataan ini adalah perkataan yang sangat berharga di sisi ahlu sunnah wal jamaah. Jadi katanya di sini bahwasanya orang ini datang, wallahu taala alam, apakah dia yakni faham apa tidak berkaitan dengan istiwa. Yang jelasnya orang ini bertanya tentang kaifiyah. Yang jelasnya orang ini bertanya tentang kaifiyah, yakni cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala istiwa. Itu yang menjadi poin Imam Malik rahimahullahu taala yang sampai mengusir orang ini. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang khatir, pertanyaan yang bahaya sekali. Kenapa? Karena akan menarik orang kepada tashbih Allah Subhanahu wa taala, mentakif Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Imam Malik rahimahullahu taala mengambil sikap yang tegas dalam hal ini. Jadi Imam Malik rahimahullahu taala menyebutkan al-istiwa'u ghairu majhul, yakni ma'lum. Al-istiwa'u ma'lumun au ghairu majhul. Istiwa' itu ghairu majhul, yakni sudah difahami, sudah dimaklumi bersama. Apa maksudnya sudah difahami bersama? Sudah difahami dan sudah dimaklumi, karena orang Arab kalau dah menyebutkan istiwa, mereka dah faham. Istiwa itu maknanya tinggi, begitu. Istiwa maknanya tinggi, berarti tidak perlu lagi bertanya, begitu. Kecuali kalau kita misalnya orang non-Arab misalnya, nah, perlulah kita diterangkan panjang lebar dan juga didekatkan dengan terjemah, sehingga banyak kita sebutkan terjemah istiwa itu bersemayam. Tapi sekali lagi terjemah semacam itu tidaklah 100% tepat. Taib, karena nanti juga boleh menarik orang kepada takyif juga, tasbih juga, sehingga masuk syubhat-syubhat yang ada. Dan kita tetapkan istiwa, ya istiwa. Kalau ditanya apa itu istiwa, tinggi di atas arsnya, begitu. Apa karena itu jadi Imam Malik mengusir orang itu? Karena dia orang Arab mungkin? Satu ya, karena dia jelas ini orang Arab. Taib. Yang pertama, orang ini orang Arab yang tahu makna istiwa secara bahasa. Sebetulnya Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu bukan majhul, maknanya difahami. Nah, begitu. Kecuali kalau mungkin orang Imam Malik tengok kita datang misalnya, mungkin akan dijelaskan panjang lebar. Tapi ini orang dah datang. Terus yang menjadi poinnya adalah dia bertanya tentang kaifiyah, bagaimana itu. Dan ini pertanyaan, pertanyaan ini tidak pernah didengar sebelumnya oleh Imam Malik dan juga tidak pernah didengar oleh guru-guru dan sampai para sahabat, tidak pernah. Sebabnya kata Imam Malik rahimahullahu taala, al-istiwa'u ghairu majhul. Kemudian wal kaifu ghairu ma'kul, dan kaifiyahnya tak masuk akal. Kaifiyahnya tak masuk akal. Naam. Yang semacam ini sudah kita sebutkan bahwasanya kaifiat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tak masuk akal manusia, semacam istiwa. Oleh sebab itu kita sebutkan istiwa itu ditetapkan oleh dalil naql saja, tidak dengan akal, karena akal tak sampai ke situ, tidak sampai kepada istiwanya Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dengan yakni nas yang ada. Dan ini juga semacam kaidah-kaidah semacam ini, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui kaifiahnya, tidak masuk akal kaifiahnya, banyak sebelum Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa rahmah, juga banyak imam-imam salaf yang sebelumnya, semacam Sufyan bin Uyainah menyebutkan, Imam Sufyan bin Uyainah menyebutkan kullu syai'in wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'an fa qira'atu tafsiruhu wala kaif wala mithl. Jadi kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, setiap sifat yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya di dalam Al-Qur'an, maka bacaannya adalah tafsirannya. Tidak ada kaif dan tidak ada tamthil. Tidak dibagaimanakan, ditanya bagaimana, dan juga tidak dipermisalkan. Jadi ini kaidah juga daripada Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, yang mana Imam Sufyan bin Uyainah tentu jauh di atas Imam Malik rahimahullahu taala dari segi yakni tabaqat generasi. Yakni generasi Imam Sufyan bin Uyainah di atas Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Imam Sufyan bin Uyainah, kita ulangi, setiap sifat yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya di dalam Al-Qur'an, maka bacaan sifat tersebut adalah tafsirannya. Maknanya apa? Kalau kita baca sifat istiwa, thumma stawa 'alal 'arsy, maka bacaan istiwa itu adalah tafsiran daripada istiwa itu. Tidak perlu kita cari tafsirannya, buka kamus, buka apa pendapat ini, pendapat itu misalnya tentang istiwa ini, gitu maksudnya. Jadi ketika kita baca sifat istiwa, maka itulah tafsirannya. Contoh misalnya tangan bagi Allah. Ketika kita membaca tangan, itulah tafsirannya. Tangannya tangan, gitu. Habis itu kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, qiraah, bacaan kita. Kita membaca kalam, maka itulah juga sebagai tafsirannya. Jadi tidak kita yakni bermacam-macam main-mainkan akal pikiran, apalagi misalnya mainkan otak kanan misalnya. Maka ini tak sampai di sini. Otak kanan pun tak boleh. Jadi bacaannya adalah tafsirannya. Dan juga banyak yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan hal ini. Jadi itu wal kaifu ghairu ma'kul. Kaifiatnya tak masuk akal. Jadi tak diketahui maksudnya. Adapun istiwanya dah maklum, ghairu majhul, dah difahami. Adapun kaifiahnya, maka ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, wal imanu bihi wajibun. Iman kepadanya, yakni kepada sifat istiwa itu adalah suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, atau yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, rahimahullahu taala, kata beliau, la raiba annal imana bil istiwa wa ghairahu min sifatil bari subhanahu wa taala wajibun. Tidak diragukan lagi bahwasanya beriman dengan sifat istiwa dan selainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya wajib, kata beliau Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya beriman dengan sifat istiwa dan sifat-sifat yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya wajib. Wa kadzalikal juhudu bihi kufrun. Maka demikian juga mengingkarinya adalah kufur, kekufuran. Li'annahu raddun li khabarillah, karena dia adalah apa? Li'annahu raddun li khabarillah, karena dia telah menolak khabar Allah Subhanahu wa taala. Wa kufrun bi kalamillah, dan kufur terhadap kalam Allah yakni Al-Qur'an. Wa man kafara bi harfin muttafiqun alaihi fahuwa kafir. Barang siapa yang mengingkari satu huruf yang telah disepakati di dalam Al-Qur'an, maka dia kafir. Fa kaifa biman kafara bi sab'i ayat wa radda khabar Allah Subhanahu wa taala fi sab'ati mawadhi' min kitabihi. Jadi ini kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kita ulangi, barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an yang telah disepakati, maka dia kafir. Taib. Bagaimana lalu kata beliau, lalu bagaimana dengan orang yang mengingkari sifat istiwa yang ditetapkan bukan hanya satu huruf tapi 7 ayat di dalam Al-Qur'an? Ini kata Ibnu Qudamah. Kalau satu huruf kita ingkari dah kafir, bagaimana dengan 7 ayat di dalam Al-Qur'an? Yang menyebutkan istiwa. Jadi kalau ada yang tidak menetapkan istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala dengan alasan ini dan itu, maka sekali lagi dia telah kufur terhadap 7 ayat. Kalau satu ayat saja sudah kufur, bagaimana dengan 7 ayat? Waliyadu billah. Sebab itulah ini pentingnya untuk kita beriman. Maka datanglah perkataan Ibnu Qayyim Imam Malik rahimallahu taala, al-imanu bihi wajibun. Jadi tadi perkataan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ada pada kitabnya Dhammut Ta'wil. Taib. Wal imanu bihi wajibun. Kemudian kata Imam Malik rahimahullahu taala, wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya yakni tentang istiwa, bagaimana maksudnya yang dilarang nih, tentang bagaimananya gitu. Bertanya tentang bagaimana istiwa itu bid'ah, adalah perkara yang bid'ah, perkara yang baru. Kenapa? Karena Imam Malik baru dengar dari guru-gurunya, tidak pernah mendengar, sampai para sahabat tidak pernah mendengar. Ini baru kali ini beliau mendengar, maka beliau menyebutkan bid'ah. Jadi tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sebab itulah disebutkan oleh para ulama seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Al-Imam Al-Barbahari radhiyallahu rahimahullahu taala katanya, ihdhar sigharul muhdatsat min al-umur fa inna sigharul bid'i ta'udu kibara. Hati-hatilah dengan bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil itu bisa menyebabkan bid'ah yang besar. Fal kalam fir rabb muhdatsun wa bid'atun wa dhalal. Fala natakallam fihi illa bima wasafa bihi nafsuhu. Maka yakni pendapat kalam terhadap kalam ucapan pendapat terhadap yang berkaitan dengan rob adalah muhdats, adalah perkara yang muhdats, yang baru, yang bid'ah, yang sesat. Ini kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Yakni berkata tentang sifat Allah Subhanahu wa taala melalui akal, dengan akal, maka itu adalah bid'ah yang sesat, kata beliau. Fala natakallam, maka kita tidak berbicara di dalam bab sifat kecuali apa yang telah disifatkan Allah Subhanahu wa taala dirinya. Taib, kecuali atas apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan juga disebutkan juga di dalam kitab yang sama tadi, kita sebutkan Dhammut Ta'wil oleh Ibnu Qudamah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan perkataan Imam Malik ni, Imam Malik mengatakan wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu bid'ah. Jadi Ibnu Qudamah menjelaskan ai al-kaif, yakni soalan, pertanyaan yang dilarang di sini, yang dimaksud bid'ah di sini adalah katanya kaif, yakni kaifiyah, menanya tentang kaifiyah, bagaimana, itu yang bid'ah. Fasu'alu an kaifiyati sifatil bari bid'atun muhdatsatun, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Maka bertanya tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk bid'ah yang muhdats, yang baru. Li'annahu su'alun amma la sabila ila ilmihi wala yajuzul kalamu fihi, karena dia yakni karena dia adalah soalan, pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Yang tidak ada jawabannya. La sabila ila ilmi, tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Yakni maknanya tidak ada jawabannya. Yakni soalan yang tidak ada jawabannya. Wala yajuzul kalamu fihi, dan tidak boleh berkata di dalamnya. Maksudnya berpendapat di dalamnya. Tidak boleh berpendapat tentangnya. Walam yasbiq, walam yasbaq, waktu walam yasbiq dzalika fi zamani Rasulullah wala min ba'dihi min ashabi, dan tidak ada sebelumnya, tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak pernah ada pertanyaan sebelum ini di zaman Rasulullah, dan juga tidak ada zaman setelahnya dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dengan alasan inilah Imam Malik rahimahullahu taala, sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, bahwasanya soalan seperti ini bid'ah. Dengan berbagai macam alasan tadi. Alasan yang pertama, karena itu tidak ada jawabannya. Taib, karena tidak ada jawabannya, berarti soalan yang sia-sia. Nah, kita diperintahkan untuk apa? Tidak berbuat sia-sia. Berarti ini sia-sia. Satu. Yang keduanya, tidak pernah dicontohi oleh Rasulullah SAW dan juga sahabatnya. Maka itulah yang disebut bid'ah. Terus selanjutnya Imam Malik mengatakan, ma uraka illa rajulu su fa amara bihi fa ukhrija minal halaqah. Jadi kata Imam Malik setelah memaparkan dia punya pendapat tadi, katanya aku tidaklah melihatmu kecuali orang yang buruk. Maka Imam Malik rahimahullahu taala menyuruh orang ini untuk keluar, maka orang ini pun dikeluarkan dari halaqah, dari majlisnya. Jadi kata para ulama, wa hakadha yajibu 'alal ulama an yub'idu mithla ha'ula'il musyakkikin alladhina yuriduna at-tashkik 'ala an-nas wa yatruduhum hatta yata'addabu wa hatta yajtanibun nas. Jadi kata para ulama menjelaskan, yakni mengomentari perkataan Imam Malik ni, maka demikianlah wajib bagi para ulama untuk menjauhkan orang-orang yang semisal dengan orang ini, yakni orang-orang yang membuat orang ragu, membuat orang lain ragu. Jadi maka begitulah wajib bagi para ulama untuk menjauhkan orang-orang yang semisal dengan orang yang ini, yakni orang yang apa? Membuat orang ragu-ragu. Membuat orang ragu-ragu. Wayat ruduhum, maka hendaknya dia mengusirnya. Hatta yata'addabu, sampai dia mengambil faedah, ambil pelajaran dari pengusirannya. Wa hatta yajtanibun nas, dan juga sampai akhirnya nanti manusia terhindar, terjauh dari syubhatnya. Fa ukhrija min halaqatihi li'annahu lam ya'ti min ajli at-ta'lim. Jadi Imam Malik rahimahullahu taala dalam hal ini taib mengeluarkan orang ini karena orang ini ditengok oleh Imam Malik rahimahullahu taala, orang ini datang bukannya untuk menuntut ilmu, tapi dia datang untuk misalnya mengetes atau untuk misalnya berdebat dan sebagainya. Jadi kalau ada orang-orang jenis semacam ini, maka misalnya kita kalau ada daurah misalnya, jadi panitia itu pandai-pandai tengok misalnya, pandai-pandailah tengok keadaan. Jadi kalau orang ini tujuannya ini, ya kita tahu dari qara'in, yakni perbandingan-perbandingan yang ada. Atau misalnya soalan-soalan, maka kita jangan sampai kasih orang ini bertanya misalnya, atau bertanya langsung misalnya, jangan kasih dia mic. Nanti dia bertanya macam-macam. Nah, ini juga penting sebagai yakni adab di dalam majlis ilmu. Jadi dalam hal ini mungkin guru atau ustadz atau syekh misalnya tidak tahu dalam hal ini, kita yang tahu sebagai panitia, maka dah itu jangan dikasih mic. Atau kalau ada pertanyaan yakni tulisan, jangan dibaca dia punya pertanyaan. Untuk apa? Untuk menghindari syubhat atau tashkik, yakni keraguan-keraguan yang dihembuskan olehnya, dan nanti bisa jadi sebagai talbis bagi orang yang hadir. Jadi Imam Malik rahimahullahu taala semacam ini. Dan juga tidak hanya Imam Malik, imam-imam yang lain juga semacam ini. Karena dulu para imam majlisnya dia yang menguasai. Jadi hibah, wibawa seorang guru, seorang syekh pada muridnya dulu memang dia yang menguasai. Jadi kalau mereka dah apa melihat ada hal-hal yang tidak pantas, tidak baik untuk dilakukan di majlis, atau mungkin karena ada syubhat dan sebagainya, mereka para ulama tidak ragu mengusir orang itu seperti Imam Malik, atau mereka mengatakan kamu yang keluar atau atau kajian ini ditutup, dah khalas. Daripada apa terlanjur nanti syubhat masuk, susah untuk diobati. Nah, jadi hal semacam ini sangat penting sekali. Jadi para ulama ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, inilah yang disebut oleh Imam Malik rahimallahu taala. Dan pernyataan Imam Malik yang ini, pernyataan Imam Malik radhiyallahu taala anhu yang mengatakan istiwa adalah sudah difahami, sudah dimaklumi, dan caranya tidak diketahui, dan beriman kepadanya wajib, bertanya tentangnya bid'ah. Ini adalah kalam yang masyhur, dan kalam ini diambil oleh para ulama yang disebut oleh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, kata beliau rahimallahu taala, wa qad talaqqan nasu hadzal kalam bil qabul falaysa fi ahli sunnati man yunkiruhu. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di dalam mengomentari perkataan Imam Malik tadi. Dan manusia telah meridhai, telah mengambil, bersepakat manusia, yakni para ulama telah menyepakati, telah mengambil, telah menerima. Taib. Para ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, para ulama yakni manusia, maksud di sini adalah para ulama telah bersepakat untuk mengambil dan menerima perkataan Imam Malik tadi. Dan tidak ada satu pun di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang mengingkarinya. Dan tidak ada satu pun di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang mengingkari perkataan Imam Malik tadi. Maknanya perkataan Imam Malik rahimahullahu taala ini adalah perkataan yang sahih, yang benar, yang jadi ukuran, jadi rujukan, dan jadi kaedah di dalam bab ini. Dan juga perkataan-perkataan imam-imam yang lain yang memuji dan menerima perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, semacam tadi disebut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan sampai ulama-ulama di zaman sekarang ini. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Muhammad Al-Mahladi Al-Aut telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ismail As-Ifiraini, dia berkata, Abu Al-Husain Ali bin Al-Hasan, dia berkata, Salamah bin Sabib, dia berkata, Mahdi bin Ja'far bin Maimun Ar-Ramli telah mengabarkan kepada kami. Dari Ja'far bin Abdullah, dia berkata, seseorang datang kepada Malik bin Anas, bertanya kepadanya tentang firman Allah, yang artinya Allah yang Maha Pengasih istiwa di atas ars, Toha ayat 5. Bagaimana cara dia beristiwa? Ja'far bin Abdullah berkata, maka saya tidak melihat beliau Imam Malik wajada alaihi marah karena sesuatu seperti marahnya beliau karena ucapan orang tersebut. Beliau pun berkeringat. Sedang orang-orang menundukkan pandangan mereka, menunggu apa yang akan beliau perintahkan berkaitan dengan orang tersebut. Ketika kemarahan beliau sudah mereda, beliau berkata, kaifiyah tidaklah dipahami dan istiwa sudah diketahui maknanya. Mengimaninya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Dan sesungguhnya saya takut engkau akan menjadi orang yang sesat. Kemudian orang tersebut diperintahkan untuk diusir. Nah, jadi ini jelas dari pernyataan Imam Malik rahimahullahu taala, dan dari kisah bagaimana kemarahan Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi, dan kita nanti akan bacakan bahwa Imam Malik tidak pernah dilihat marah seperti marahnya ketika mendengar pertanyaan tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya masalah ini bukan masalah ringan. Terus bagaimana kalau Imam Malik mendengar banyak takwil-takwil yang ada zaman sekarang nih? Berarti setiap hari Imam Malik marah. Jadi ini masalahnya nih. Jadi penting untuk belajar hal-hal yang semacam ini untuk apa? Untuk menjauhkan diri daripada hal-hal yang mengurangi akidah, terutama dalam bab sifat. Jadi belajar kita ini adalah belajar untuk mengetahui dan menggali, mendalami berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akidah Ahlussunnah yang sebenarnya. Gitu. Jadi bab sifat ini penting untuk dikaji. Tidak hanya untuk kita, juga untuk orang lain, bagaimana cara kita menerangkan, bagaimana cara yakni membantah, dan bagaimana asal usul daripada pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat yang menyelisih pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Kakekku Abu Hamid Ahmad bin Ismail mengabarkan hal tersebut kepadaku dari kakek ayahku yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abu Hamdah Wahih As-Sobuni. Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun An-Nasawi berkata, Salama bin Sabib telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Mahdi bin Ja'far Ar-Romli telah mengabarkan kepadaku. Dia berkata, Ja'far bin Abdullah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, seorang lelaki datang kepada Malik bin Anas seraya berkata, Wahai Abu Abdillah, Allah yang Maha Pengasih istiwa di atas ars. Toha ayat 5. Bagaimanakah cara dia beristiwa? Ja'far bin Abdullah berkata, Kami tidak pernah melihat Malik marah karena sesuatu apapun bagaimana marahnya beliau karena ucapan orang itu. Dan dia, Ja'far bin Abdullah, menyebutkan kisah yang semana dengan riwayat yang lalu. Nah, jadi ini adalah Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita pendapat Imam Malik dan kisah Imam Malik berdasarkan sanad. Dan ini adalah kelebihan daripada kitab ini yang kita sebutkan dalam muqaddimah. Yani kitab ini adalah kitab yang bersanad. Jadi dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang menyebutkan sanad, maka dia telah berlepas diri. Ini maknanya bukan dia yang salah, karena apa? Dia telah sebutkan sanadnya. Begitu. Dan apalagi di sini sanad-sanad yang disebutkan, yang disebutkan oleh para ulama, diterima sanadnya, baik sahih maupun hasan. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Ali Al-Husain bin Al-Fadl Al-Bajali ditanya tentang istiwa. Bagaimanakah istiwanya Allah di atas ars? Maka beliau berkata, Saya tidak mengetahui sedikitpun dari perkara gaib kecuali sekedar apa yang telah dijelaskan kepada kita. Dan Allah yang Maha Mulia penyebutannya telah mengabarkan kepada kita bahwa dia beristiwa di atas arsnya. Dan tidak mengabarkan kepada kita bagaimana tata cara istiwanya. Nah, selanjutnya. Abu Abdullah Al-Hafiz telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Bakar Muhammad bin Dawud Az-Zahid telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Muhammad bin Abdurrahman As-Sami telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abdullah bin Ahmad bin Sabawaih Al-Marwasi telah mengabarkan kepadaku. Dia berkata, Saya telah mendengar Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq. Dia berkata, Saya telah mendengar Abdullah bin Al-Mubarak berkata, Kami meyakini Rabb kami berada di atas 7 langit, istiwa di atas ars, terpisah dari makhluknya. Kita tidak akan mengatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Jahmiyah dalam bahwa sesungguhnya Allah di sini. Kemudian beliau berisyarat ke bumi. Sebentar dulu, yang di ini sanad yang ini 6, kemudian kita bacakan apa yang disebutkan dalam matannya, yakni dari Abdullah bin Al-Mubarak. Ini asar daripada Abdullah bin Mubarak yang disampaikan oleh penulis dengan sanadnya. Jadi katanya di sini, kami meyakini Rabb kami berada di atas 7 langit. Ini dah jelas istiwa di atas arsnya, terpisah dari makhluknya. Ketika kita tidak akan mengatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Jahmiyah bahwa sesungguhnya Allah di sini. Kemudian beliau berisyarat ke bumi. Tapi ini isyarat apa nih? Isyarat tentang pendapat Jahmiyah, kemudian yang mengikutinya dari golongan Sufi. Yani isyarat Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga memiliki sifat istiwa di atas arsnya, terpisah dari makhluknya. Ini apa nih maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala itu terpisah dari makhluknya, dan Allah memiliki sifat dzatiyah fi'liyah dengan sendiri. Apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Mubarak di sini, yang ingin disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, bahwasanya ada di kolongan Jahmiyah yang mengatakan tuh Allah berada di mana-mana. Taib. Kemudian ada yang mengatakan Allah itu bersama makhluknya. Jadi akidah al-hululiyah, disebut akidah al-hululiyah, yakni akidah yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di tubuh makhluk. Jadi tidak heran kita mendengar perkataan-perkataan ahli sufi, terutama misalnya Ibnu Arabi yang mengatakan Allah berada di dalam diriku. Berarti dia menyebutkan aku adalah Allah, Allah adalah aku. Gitu. Jadi ittihadil wujud. Jadi menyatunya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Menyatunya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat yang awal sekali adalah pendapat Jahmiyah. Pendapat Jahmiyah. Nanda kita sebutkan berkaitan dengan hal ini isyaratnya bahwasanya di antara mereka ada yang mengatakan Allah berada di mana-mana, satu. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya Allah tidak berwujud. Allah tidak berwujud. Allah tidak menempati sesuatu. Dan juga di antara golongan ahli sufi yakni al-hulul, mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di makhluknya, di dalam manusia, di dalam diri. Dan juga mereka mengatakan, ada yang mengatakan tidak di seluruh manusia tapi di sebagian manusia. Jadi ini adalah semua adalah akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam hal ini berkaitan dengan yakni akidah sufi, yakni Allah menyatu di dalam tubuh. Dan juga mengatakan Allah berada di mana-mana. Ini yang ingin disampaikan oleh Ibnul Mubarak rahimallahu taala dalam nukilan ini, bahwasanya kami meyakini Rabb kami berada di atas 7 langit, istiwa di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Kita tidak akan mengatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Jahmiyah bahwa sesungguhnya Allah di sini, kemudian beliau berisyarat ke bumi. Yakni Jahmiyah mengatakan Allah berada di mana-mana termasuk di bumi. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, saya telah mendengar Al-Hakim bin Abdullah Al-Hafiz dalam kitabnya At-Tahrih yang dia tulis untuk penduduk Naisabur, dan di dalam kitabnya Ma'rifah Ulum Al-Hadis yang keduanya telah selesai beliau tulis. Belum pernah ada yang mendahului beliau menulis yang semisal ini. Beliau berkata, saya telah mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Saleh bin Hani berkata, saya telah mendengar Abu Bakar Muhammad bin Isa bin Kusaimah berkata, siapa yang tidak menetapkan bahwa Allah di atas arsnya dan beristiwa di atas 7 langitnya, maka dia kafir kepada Rabbnya, halal darahnya, diminta taubat. Kalau dia bertobat, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka lahirnya dipenggal dan dibuang jasadnya ke salah satu tempat sampah. Sehingga kaum muslimin kan kafir, muahad, tidak akan merasa terganggu olehnya disebabkan bau bangkainya. Dan hartanya adalah fa'i. Serta tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mewarisinya. Sebab seorang muslim tidaklah mewarisi orang kafir. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, jadi sanad beliau yang beliau sebutkan ini tentu dari guru beliau Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh dalam kitabnya Tarikh. Jadi beliau banyak menulis kitab, di antaranya kitab Tarikh, kitab Mustadrak, kemudian di sini Ma'rifah Ulum Al-Hadis. Katanya yang kedua-duanya telah selesai beliau tulis, belum pernah ada yang mendahului beliau menulis yang semisal dengan ini. Nah, tulisan-tulisan ini beliau puji, yakni tulisan gurunya, dan sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi di sini disebutkan siapa yang tidak menetapkan bahwa Allah di atas arsnya dan beristiwa di atas 7 langitnya, maka dia kafir kepada Rabbnya, halal darahnya, dimintai taubat. Kalau dia bertaubat, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka lehernya dipenggal, yakni dibunuh karena dia murtad, dan dibuang jasadnya ke salah satu tempat sampah. Jadi maknanya ini tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan juga tidak dikuburkan dengan pekuburan yang layak, maksudnya dibuatkan lahat, liang lahat yang bagus gitu, tidak. Jadi dibuang begitu saja. Ya kalau dibuang nanti buat mudarat, jadi penyakit sebenarnya dah. Kalau dikuburkan pun dikuburkan dengan kubur padat semacam itu. Ini yakni hukum kafir semacam ini. Tapi Kata beliau rahmatullah ta'ala, kalau dia bertobat maka itu yang diharapkan, kalau tidak maka lehernya dipenggal dan dibuang jasadnya ke salah satu tempat sampah, sehingga kaum muslimin dan kafir mu'ahad tidak terasa terganggu olehnya disebabkan bau bangkainya, dan hartanya adalah fai, disebut di situ adalah harta yang ditinggalkan dan ghanimah, serta tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mewarisinya, sebab seorang muslim tidak mewarisi orang kafir sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini adalah hukumnya seorang kafir. Jadi kalau ada orang yang mengingkari sifat ini istiwa, taib, dan ini ketegasan para ulama, karena dia telah mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an, maknanya dia telah mengingkari ayat Al-Qur'an, berarti dia telah kafir. Jadi kalau sudah dia telah kafir, maka dia telah yakni keluar daripada Islam dan dihukumi dengan hukum kafir. Hukumnya apa tadi? Semacam tadi, murtad. Kalau sudah murtad dipenggal lehernya. Jadi kalau sudah murtad berarti tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh menikah, dan disebut di sini tidak boleh mewarisi. Tidak boleh mewarisi, dan berkaitan dengan waris ini, yang berkaitan dengan kafir mewarisi, maka ini adalah jumhur para ulama, majoriti para ulama mengatakan, mengambil zahir hadis ini bahwasanya seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama sebagaimana yang disebutkan oleh ulama semisal Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga pendapat yang lain-lain, pendapat Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, waqad sabata anin Nabi SAW, telah sabit dari Nabi, telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Min naqli a'immatil hifadz tsiqat fa kullu man khalafa dzalika mahjujun bihi walladzi 'alaihi sa'irus sahaba wat tabi'in wa fuqaha'il amsar. Ini adalah daripada nukilan para ulama-ulama yang thiqat, yang hafid, dan semuanya itu pendapat daripada seluruh para sahabat tabi'in dan juga para ulama-ulama fiqih, ulama-ulama besar, Imam Malik, Imam Al-Layth, Al-Thawri, Auza'i, Imam Abu Hanifah, Syafi'i, yakni para ulama berpendapat bahwasanya seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Ini akibatnya apabila orang itu kafir. Salah satu penyebabnya kafir adalah dia mengingkari sifat istiwa ini. Maka hati-hatilah. Tapi kita ingatkan, ini adalah sekedar ilmu bagi kita dan kita tidak terapkan bagi orang lain. Maknanya apa? Kita tidak tunjuk orang. Misalnya baru misalnya sekarang nih dapatkan ilmu semacam ini, habis itu main tunjuk. Cek pula orang, kamu ini yakin apa tidak dengan istiwa gitu. Dicek orangnya. Kenapa dicek? Ini untuk mengamalkan ilmu. Habis itu main kafir-kafiran pula. Jadi takfiri. Ini musibah. Jadi sekali lagi ini adalah wawasan keilmuan bagi pribadi kita agar kita tidak terjerumus gitu. Kita, keluarga kita minimal. Kalau boleh ya dengan kawan-kawan gitu. Adapun main tunjuk sana, main tunjuk sini, main hukum sana, main hukum sini, main hukum kafir, main hukum bid'ah, kamu kafir, kamu ahlu bid'ah, maka ini tentu adalah bukan tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar adalah untuk ilmu diri kita, menghilangkan kejahilan dari kita pribadi, kemudian kepada orang yang terdekat dengan kita, yakni keluarga, dan kalau boleh yang lebih luas lagi kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum jami'an, sampai di sini, dan insyaallah ta'ala kita akan sambung pembahasan ini pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.